Bismillah, sahabat. Apa indikasi kuat sebuah buku bisa diklaim sebagai kalamullah, sebagai firman Allah? Indikasi yang kuat adalah buku itu masih menyertakan bahasa penerima wahyu pertama. Sebuah buku bisa dikatakan sebagai kitab suci ketika bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa penerima wahyu pertama. Kalau ada sebuah buku yang kemudian tidak menggunakan bahasa sang penerima wahyu, maka percayalah, itu 100% bukan firman Tuhan. Level maksimalnya hanya terjemahan manusia untuk memahami perkataan Tuhan. Jadi antara firman Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Semoga dipahami.